Qala rahimahullah ta'ala, masih dalam hadis yang muallif bawakan, yaitu hadis yang hadis dari yang diambil dari Ustaz Imam Asy-Syafi'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu pada satu hari datang Jibril kepada Rasulullah SAW, kemudian berada di tangannya ini ada seperti cermin putih yang dibawa, kemudian di situ ada titik. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini, apa yang ada di tanganmu ya Jibril? Jibril menjawab, Jumat, ini adalah hari Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Jumat ini berbentuk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa itu Jumat? Kemudian Jibril menjawab, kalian bisa mendapatkan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ada apa aja di Jumat itu? Kemudian Jibril menjawab, di hari itu engkau, ya apa, Jumat itu merupakan hari engkau dan bagi kaummu, bagi kaummu setelah kematian, dan Yahudi dan Nasrani mengikuti engkau, yaitu Sabtu dan Ahad. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani menunjukkan itu apa, Sabtu Ahad ini merupakan hari rayanya Yahudi dan Nasrani, dan kita diperintahkan menyelisihi mereka. Qultu, Rasulullah SAW berkata, wa ma lana fiha, apa bagi kita di dalam hari Jumat itu? Apa yang bisa kita dapatkan di hari Jumat itu? Qala lakum fiha sa'atun la yas'alullaha 'abdun fiha syai'an wa lahu qismun illa a'tahu iyyah. Berkata Jibril, kalian akan mendapatkan di dalamnya satu saat, satu waktu yang tidak ada seorang hamba meminta kepada Allah di waktu tersebut sesuatu yang itu merupakan bagiannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya. Maksudnya, di hari Jumat ini ada satu waktu yang mustajab. Yang mustajab. Waktu doa di waktu tersebut dikabulkan. Awalaysa lahu biqismin illa dhukira lahu fi akhiratihi ma huwa a'zamu minhu. Atau kalau dia tidak memiliki bagian di dunia, maka doanya ini akan disimpan nanti di akhirat dan akan diberikan lebih besar darinya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah yang belum dikabulkan, ini belum tentu tidak dikabulkan. Ini bisa jadi dikabulkan hanya permintaan yang kita minta ini di dunia bukan bagian kita, bukan bagiannya, tetapi nanti bagiannya nanti di akhirat, bagiannya di akhirat. Justru ini kan lebih besar, lebih besar daripada yang bisa didapatkan di dunia. Kemudian aku berkata, ma hadhihi an-nuqtah allati hiya fiha. Titik ini apa yang ada di tempat ini, yang cermin putih ini? Qala hiya sa'ah. Berkata, itu adalah satu waktu. Wa nahnu nad'uhu yaumal mazid. Dan kami, maksudnya para malaikat, menyebutnya yaumal mazid, yaitu hari al-mazid. Apa? Hari mendapatkannya tambahan nikmat dari Allah. Jadi ada hari khusus. Ya, hari khusus di situ ada tambahan nikmat dari Allah. Qultu, aku berkata, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa madza ya Jibril? Apa itu maksudnya ya Jibril? Apa itu yaumul mazid itu apa? Hari yang di situ ada kenikmatan bertambah itu apa? Allah berkata Jibril, inna rabbaka ittakhadha bil jannati wadiya. Sesungguhnya Rabbmu itu menjadikan di surga itu, menciptakan di surga itu sebuah lembah. Jadi yang masih di sini nanti di akhirat, ya, bukan di dunia. Satu lembah, fihi kusban, di dalamnya itu ada bukit, ya, min miskin, yaitu pasir-pasirnya ini berbau minyak misik. Faida kana yaumul jum'ah, apabila di hari Jum'at, habata min illiyin, Allah subhanahu wa ta'ala turun dari atas. Ala kursiyihi, menuju kursinya. Fayahukul kursiyya biqarasi min nur, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengelilingi, menjadikan kursi ini mengelilingi kursi yang tadi, kursinya Allah. Yang kursi tersebut tercipta jadi cahaya. Fayaji'un nabiyun, kemudian didatangkan para nabi. Para nabi didatangkan. Hatta yajlisu ala tilkal karosi, sehingga nabi-nabi tersebut duduk di kursi-kursi tersebut. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala turun menuju kursinya yang disebutkan dalam ayat wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, itu. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Abbas, bahwasanya kursi itu mawdi'u qadamai rahman, tempat kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang luasnya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, yang luas kursinya itu, ya, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian para anbiya, para nabi ini, mereka duduk di kursi-kursi yang telah disediakan yang terbuat dari cahaya. Wa yahukul karasi bimanabir min nur. Kemudian kursi-kursi itu dikelilingi oleh mimbar-mimbar dari cahaya. Min dahabin mukallalatin bil jauhar, dari emas yang menyala-nyala, yang dihiasi dengan apa, jauhar ini sejenis mutiara, intan, semisalnya batu-batu mulia. Alatil kal manabir, di mimbar-mimbar itu, itu Yasin. Tumayan ziru ahlul ghuraf min ghurafihim, kemudian turunlah para penghuni kamar, kamar-kamar surga, penghuni kamar-kamar surga turun dari kamar-kamarnya. Hatta yajlisu ala tilkal kutban, sampai mereka ini duduk di kutban tersebut, yaitu di bukit-bukit tadi, yaitu bukit yang pasir-pasirnya berbau misik. Summa yatajalla lahum azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan di hadapan mereka, mendahirkan dirinya di hadapan mereka. Fayaqulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ana alladhi sadaqtukum wa'di, aku adalah zat yang telah membenarkan untuk kalian janjiku. Artinya aku adalah zat yang tidak menyelisih janji, menepati janji. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa hadha mahallu karamati, dan ini merupakan tempat karamah dariku, tempat kehormatan, tempat kehormatan. Kalau presiden datang ke desa, itu di bangku-bangkunya disusun itu, ya, bangku-bangku disusun. Yang pertama ini jajaran tetap kelurahan, terus berikutnya RW, RT, ya, hansip, ini masyarakat biasa, masyarakat mau datang siapa? Nah, senangnya bukan main, rakyat mau datang presiden, mau datang presiden. Ini nanti penduduk surga akan datang kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan yaumul mazid, ya, yaumul mazid. Hal ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa hadha mahallu karamati, dan ini merupakan tempat kehormatanku. Fasaluni, maka mintalah kalian kepadaku, minta apa yang mereka inginkan. Fayas'alunahu, maka mereka pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tantahi raghbatuhum, sampai habis keinginan mereka, sudah full, ingin itu, ingin ini, ininya seperti ini, jenis-jenisnya sudah gak kepikir lagi, yang lebih zen gak kepikir lagi. Fayanfatihu lahu fi dzalika ma la aynun ra'at, maka dibukakan bagi mereka dalam hal tersebut, mana ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basar, ala qalbi basyar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Tidak pernah. Dia sudah mikir, sudah habis khayalannya, ingin ini dan itu, jenisnya begini dan begitu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukakan dan berikan kepada mereka, ternyata tidak pernah mereka terpikir seindah yang Allah berikan. Mala ayun ra wa la udun sam wa la khatara ala qalbi bashar. Wadhalika bimiqdari munsabikum min al-jum'ati. Dan hal tersebut berlangsung sesuai dengan berpalingnya kalian dari Jumat. Itu ketika orang ini memperhatikan hari-hari Jumat ini dengan dipenuhi dengan ibadah, maka kadar dia bertemu dengan Allah, kenikmatannya ya, lebih lagi, lebih besar lagi. Ketika dia hanya sekedar, ya nanti sekedar juga. Wadzalika bimiqdari munsharifikum min al-jum'ah. Perhatian terhadap Jumatnya. Semua yang Nabi ala kursiyihi azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala naik dari kursinya. Wa yartabi'u ma'ahum nabiyyuna wa siddiqun. Kemudian naik pula para anbiya, para nabi dan para siddiqun. Para siddiqun, orang-orang jujur. Orang-orang jujur ini bukan hanya as-siddiq Abu Bakar. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Yaitu para rijal, manusia yang membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jujur, perkataannya jujur, perbuatannya jujur, imannya jujur. Sidq. Tidak ada yang dia inginkan kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur. Walaupun padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hati kita. Nah, jujur ini mengikuti sunnah Nabi. Jujur ingin mengikuti kebenaran. Baik. Walaupun jujur ini terkadang dia juga tergelincir terkadang, karena manusia mengambil khotok, tempatnya salah. Tetapi karena jujur dia salah, langsung bertobat kepada Allah. Ini kedudukan yang mulia. Dia berangkat bersama para anbiya, bersama para anbiya ini as-siddiqun. Wa yarji'u ahlul ghuraf ila ghurafin, kemudian penghuni ruangan-ruangan surga ini, kamar-kamar surga ini, menuju kamar-kamar mereka, menuju rumah-rumah mereka. Wa hiya lu'atun baydha, dan rumahnya ini mutiara. Ya, mutiara yang putih. Wa zabarjadun khadra, zabarjad sejenis intan yang hijau atau sejenis batu yang batu mulia. Wa yaqutatun hamra, yaqut juga sama, yaitu sejenis batu mulia yang berwarna merah. Apa yang bahasa mutiara, intan, apa lagi, permata, apa lagi. Ghurafuha wa anharuha wa abwabuha mutarridatun, kamar-kamarnya, sungai-sungainya yang mengalir, pintu-pintunya tertib, rapi. Wa azwajuha wa khadamuha wa timaruha mudalliyatun fiha. Istri-istrinya yang mudalla, yang manja. Kemudian pembantu-pembantunya yang siap melayani keinginan, watimaruha, buah-buahannya yang lengkap. Akan tetapi falaysa ila syai'in bi ahwaja minhum ila yaumil jum'ah. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang mereka butuhkan, yang lebih mereka butuhkan kecuali hari Jumat. Apa? Yazdadu nadharan ila rabbihim, supaya mereka terus mendapatkan kenikmatan melihat Rabb mereka, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa yazdadu minhu karamatan, dan bertambah pada mereka karamatan, kehormatan. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sifat-sifat surga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, datang dari anak pribadi dan dari Syekh Muhammad Astagfirullah.